Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Baik, kita masih dalam ismul ladzi la yansarif. Apa yang dimaksud dengan ismul ladzi la yansarif? Aba Talha. Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, la yadkhulu alaihi tanwin. Isim yang tidak masuk kepadanya tanwin. Contoh ismul ladzi la yansarif. Naam. Aba Ghassan. Fatimatu. Boleh kita baca Fatimatun? Tidak boleh. Karena Fatimatun berarti ada tanwinnya. Sementara ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh masuk kepadanya tanwin. Baik tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Naam, barakallahu fikum. Apa tanda marfu dari ismul ladzi la yansarif? Aba Asiyah. Dhammah. Naam, contohnya Maryamu. Maryamu. Apa tanda nasab daripada ismul ladzi la yansarif? Aba Ali. Fathah. Contohnya Aisyata. Apa tanda majrur ismul ladzi la yansarif? Aba Yazid. Kasrah. Contohnya ya, apa contohnya? Fathah bukan kasrah. Ismul ladzi la yansarif, ingat tanda majrurnya apa? Fathah. Ismul ladzi la yansarif enggak pernah kasrah. Ketika majrur dia adalah fathah. Naam, dengan fathah tandanya. Naam, contohnya apa? Aba Abdul Razak majrur. Saya berpapasan marartu bi dengan siapa? Bi Zainabu. Dhammah kalau bi Zainabu. Nah, marartu bi Zainaba. Naam. Marartu bi Zainaba. Bi Zainaba. Saya berpapasan dengan Zainab. Marartu bi Aisyata. Saya berpapasan dengan Aisyah. Enggak boleh bi Aisyati. Ya, karena tanda majrur ismul ladzi la yansarif, ingat ini yang sering lupa, adalah fathah. Naam. Marartu bi Ibrahima. Saya berpapasan dengan Ibrahim. Bi Ibrahima. Ini enam tujuan besar dimasukkan ismul ladzi la yansarif di dalam bahasan ini. Kenapa? Karena tanda majrurnya berbeda dengan tanda majrur asal. Yaitu di sini apa? Tanda majrurnya adalah fath. فتحه. نعم. Apa yang dimaksud isi mangkus? Naam, hammam. Isi mangkus. Isim yang marab. Handalah ini. Handalah. Ha. Isim yang marab. Yang diakhiri oleh. Ya. Harakat huruf sebelum akhir. Simangkus. Contohnya apa? Simangkus. Al-Qadi. Berarti huruf sebelum akhir berharakat kas. Kasrah. Al-Qadi. Nah. Al-Qadi. Ini simangkus. Apa tanda mansub isim mangkus, Aba Hakim? Tanda nasabnya apa? Saya melihat seorang qadhi. Apa bahasa Arabnya? Ra'aitu. Ra'aitu al-qadhi. Naam, Anas. Benar apa salah ra'aitu al-qadhi? Salah yang benar? Ra'aitu al-qadhiya. Kenapa? Karena isim mangkus. Ketika mansub, tanda mansubnya apa? Fathah. Naam. Nabil. Naam. Telah datang seorang hakim. Apa bahasa Arabnya? Ja'al qadhi. Naam. Enggak boleh qadhi. Ja'al qadhi. Naam, telah datang seorang hakim. Ja'al qadhi. Al-qadhi marfu atau mansub atau majrur? Aba Hudzaifah. Ja'al qadhi. Marfu atau majrur? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Naam, dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan, yang ditakdirkan. Naam. Aba Nabil, apa itu isim maksur? Isim maksur. Naam. Jangan terbalik dengan isim mangkus. Harokat fathah. Apa contohnya? Al-fatah. Nah, ini jangan lupa, jangan terbalik sama isim mangkus. Ini isim maksur. Naam. Al-Fata, Musa, Isa, Mustafa. Naam. Barakallahu fikum. Aba Sauda, telah datang seorang pemuda. Apa bahasa Arabnya? Ja'al-Fata. Fata marfu mansub majrur. Ja'al-Fata. Mansub. Kenapa mansub? نعم، أبا عبد الرحمن مرفوع، جاء الفتى مرفوع. Kenapa dia sebagai pelaku? Pelaku datang. Telah datang seorang pemuda. Terus marfu. Apa tanda rafanya, Abah Saudah? Ja'al fata. Domah muqaddara. Nah. Saya melihat seorang pemuda, Abah Dani. Apa bahasa Arabnya? Ra'aitu. Ra'aitul fata. Fata di sini mansub atau marfu atau majrur? Objek yang dilihat. Objek itu maf'ul bih. Naam. Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Saya berpapasan dengan seorang pemuda, Abah Najiyah. Marartu bil fata. Fata marfu mansub majrur. Majrur. Naam, karena dimasukkan huruf jar. Bil fata. Apa tanda majrurnya? Apa? Kasrah muqaddarah. Kasrah yang ditakdirkan ada di situ. Amal muhim, isi maksur, isi mangkus, banyak diharokati dengan harokat muqaddarah. Bahkan setiap keadaan isi maksur, muqaddarah semuanya. Harokat muqaddarah. Kalau isi mangkus, hanya mansub saja yang nam fatah zahirah. Selainnya, harokat muqaddarah. Kita kembali kepada ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif, barakallahu fikum. Nah, banyak rinciannya. Kita telah melewati satu daripada perincian ismul ladzi la yansharif. Nah, ya, yaitu yang termasuk ismul ladzi la yansharif adalah sighah muntahal jumu'. Yang berada di atas timbangan apa? Mafa'il dan mafa'il. Nah. Ini baru perincian yang pertama yang termasuk ismul ladzi la yansharif. Apa itu? Sighah muntahal jumu. Apa arti sighah muntahal jumu, Abah Asya? Bentuk akhir dari sebuah jama yang berada di atas timbangan mafa'il. Maka dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Saya ulangi, termasuk ismul ladzi la yansharif adalah sighah muntahal jumu ala wazni mafa'il. Akhir bentuk sebuah jama'. Jama' apa yang dimaksud di sini? Jama' taksir. Nah, jama' taksir yang berada di atas timbangan atau pola mafa'il atau mafa'il. Nah. Seperti apa contohnya sighah muntahal jumu yang berada di atas timbangan mafa'il, Abah Ramdhani? Masajid. Nah, masajidu. Masajida. Nah, ketika marfu apa? Masajida atau masajidu, Abah Umar? Masajidu. Ketika mansub? Masajida. Ketika majrur. Nah, ketika majrur masajid menjadi apa? Masajida. Ya, hanya dua bacaan. Karena apa? Ismul ladzi la yansharif tanda majrurnya pada fathah. Enggak pernah masajidi. Ya. Nah, masajida. Ketika mansub dan majrur, masajidu ketika marfu. Nah. Ini ismul ladzi la yansharif. Ini yang berada di atas timbangan mafa'ila. Ada timbangan yang kedua apa? Mafa'ila. Ada ya-nya. Mafa'ila. Apa contohnya? Mafa'ila. Naam, Abu Talha. Timbangan kedua. Sigha muntal jumu yang berada di atas timbangan mafa'ila. Dananira, dinar-dinar. Dananira, beberapa dinar. Contoh yang lain, wahyu. Masabiha, beberapa lampu. Nah, contoh yang lain, gosan. Nah, alwi. Udah, wasabi. Nah, nasrul. Apa? Makatibu. Nah, makatibu. Kalau makatib. Nabil. Mafatih. Mafatihu. Beberapa lampu. Taib. Kesimpulannya, yang termasuk ismul ladilah yang sorib bagian pertama adalah sigah muntahal jumu yang berada di atas timbangan mafa'ila dan mafa'ila. Naam. Ya. Yang kedua sekarang. Naam. Alif utanis al-maqsurah. Termasuk ismul ladilah yang sorib adalah alif ta'nis al-maqsurah. Naam. Alif yang menunjukkan mu'annas yang berbentuk isi maksur. Ya. Alif mu'annas yang berbentuk maksur. Apa itu maksur? Kata yang diakhiri oleh apa? Alif lazimah. Huruf sebelum akhir berharokat fathah. Contoh. Hubla. Iya. Hubla. Ini mu'annas. Artinya wanita hamil. Hubla wanita hamil. Mu'annas dia. Coba lihat bentuknya. Apa huruf akhirnya? Nam. Ya, alif. Bentuk akhirnya adalah alif maksu. Maksuroh. Alif lazimah. Huruf sebelum akhir berharokat fathah. Sugra. Sugro yang kecil. Yang perempuan mana? Sugro. Kalau ada Fatimah, misal Fatimah besar dan Fatimah kecil, adik kakak. Yang kakak Fatimah tu kubro, Fatimah kubro. Yang kecil yang adik Fatimah sugro. Ya. Nah. Yang kecil, sugro. Huruf akhirnya alif lazimah. Huruf sebelum akhir, fathah. Dia mu'annas atau muzakkar? Mu'annas. Ta'nis dia. Kubro, yang besar. Yang besar. Naam, untuk mu'annas tadi. Fatimah kubro. Naam. Ukhra, yang lain. Yang lain. Nah, ini termasuk ismul ladzi la yansarif dari jenis alif ta'nits maqsurah. Yang ketiga, alif ta'nits mamdudah. Alif yang menunjukkan mu'annas yang dibaca panjang, mamdud. Mamdud panjang, mamdudah. Contoh dibaca panjangnya bagaimana? Safra'u. Iya. Safra'u, yang kuning. Apa artinya? Yang kuning. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Nam baqaratun safra." Safra, ma launuha? Nam. Safra. Launnya, warnanya adalah safra'u. Apa ni safra? Yang kuning untuk laki atau perempuan? Untuk perempuan, karena alif ta'nits itu. Alif yang menunjukkan muannats. Bayda'u, bayda, yang putih. Nah, bayda'u, bayda, yang putih. Nah, jubah putih misalkan. Apa kita bilang? Jubbatun bayda, bayda'u, jubah putih. Nah, mobil putih apa kita bilang? Sayyaratun bayda'u. Nah, bukan bayda'un. Kenapa enggak boleh bayda'un? Karena ismul ladzi la yansarif. Sauda'u. Apa artinya sauda? Yang hitam. Nah, imra'atun sauda, wanita hitam. Imra'atun sauda. Nah, tapi dia penghuni surga. Kata Ibn Abbas, ala urika ya ila imra'atin sauda ila imra'atin min ahli jannah. Abdullah bin Abbas nawarkan kepada Atha bin Abi Rabah tabi'in, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Nah, kata atau iya, nam. Kata Ibn Abbas, imra'atun sauda, seorang wanita yang kulit berkulit hitam ini, yang dia punya penyakit apa? Epilepsi, ya. Nam, ayan. Barakallahu fikum. Kalau kambuh dia tersingkap auratnya. Nam. Itu imra'atun sauda. Jadi sauda. Nam, imra'atun sauda'un atau sauda'u? Sauda'u. Kenapa? Karena sauda'i ismuladila layan sorib. Enggak boleh kan? Tanwin. Nam. Hamra'u. Apa hamra'u? Yang merah. Untuk laki atau perempuan? Untuk perempuan. Nam. Imra'atun hamra jilduha. Nam. Ya. Wanita yang berkulit merah. Nah. Ya. Hamra. Nah. Bentuknya seperti ini. Ada alif mamdudah. Kan baca panjangan itu. Sofra'u. Panjang. Bayda'u. Nah, itu namanya apa? Alif ta'nits mamdudah. Kalau yang seperti itu, nah, diuntuk-untuk mana? Karena untuk mudzakarnya laki, untuk laki-laki lain. Kalau untuk laki-lakinya, sofra asfar. Nah, kalau untuk laki-laki, nah, bayda abyad. Abyad. Kalau senang, sauda untuk perempuan, untuk laki-lakinya apa? Aswad. Gitu dia. Maka ini khusus untuk perempuan. Ahmar, merah. Tapi di sini apa? Hamra untuk perempuan. Belajar warna? Hah? Ini bentuknya apa? Nah. Bukan benjama taksir dia. Dia mufrad. Nah, mufrad tapi untuk perempuan. Nah. Ya. Karena untuk laki-laki timbangannya af'alu. Nah, asfaru. Abyadu, aswadu, ahmaru, gitu. Ya, ini timbangan untuk perempuan yang berbentuk apa? Nam, bentuknya untuk nam muannas perempuan. Tetapi apa? Mufrad. Yang nam kalau beda, saudah sama saudau beda. Kalau saudah pakai tak. Saudah. Nah. Kehitaman. Kehitaman. Saudah. Nah. Th. Taib. Ini tiga bentuk ismul ladzi la yansarif. Yang pertama siyaghah muntahal jumu. Yang kedua alif tanis maksurah. Gampang diingat. Yang ketiga alif tanis mamdudah. Nah, dia menjadi ismul ladzi la yansarif. Alasannya hanya kembali kepada lafaz saja ini. Bentuknya seperti itu, dia udah ismul ladzi la yansarif. Yang keberikutnya lain. Yang keberikutnya barakallahu fikum, ya, tidak termasuk ismul ladzi la yansarif kecuali memiliki dua alasan. Alasan pertama kembali kepada makna, alasan kedua kembali kepada lafaz. Saya ulangi. Ini serius ini. Nah, nomor satu sampai nomor tiga, dia menjadi ismul ladzi la yansarif hanya melihat bentuk lafaz saja. Hanya melihat bentuk lafaz. Lafaznya seperti itu, sudah dihukumi ismul ladzi la yansarif. Mafail, masajid, hubla, sugra, safra, bayda. Bentuk seperti itu ismul ladzi la yansarif. Adapun setelahnya, enam, tidak menjadi ismul ladzi la yansarif kecuali memiliki dua alasan. Alasan yang pertama kembali kepada makna atau arti. Alasan kedua kembali kepada lafaz. Nah, yang pertama, al-wasfu ma'al adl. Al-wasfu artinya sifat. Dilihat dari sisi arti, dia sifat. Nah, ma'al adl bersama dengan adl. Dilihat dari sisi bentuk lafadznya, dia adl. Adl itu sebuah lafadz yang diambil dari lafadz yang lain. Apa adl? Sebuah kata yang terambil dari kata yang lain. Itu adil. Enam. Saya katakan tadi. Yang berikut ini. Dia menjadi ismul ladzi la yansarif. Karena memiliki dua alasan. Alasan pertama kembali kepada arti. Alasan kedua kembali kepada lafad. Nah, yang pertama al-wasfu, yaitu sifat. Bisa kita mengerti sifat dilihat dari siapa? Arti. Yang putih, yang merah, nah, yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, begitu. Kemudian ma'al adl bersama dengan adl. Dari mana kita bisa mengetahui adl? Karena dilihat dari sisi lafadnya. Apa itu adl? Sebuah kata yang terambil dari kata yang lain. Itu adil. Contoh. Al-wasfu ma'al adil. Contohnya adalah masna. Thulatha. Ruba'a. Enggak boleh thulasan, thulasun, ruba'un, ruba'an. Harus thulatha. Ruba'a. Kenapa? Karena termasuk ismul ladzi la yansarif. Apa artinya masna? Dua-dua. Thulatsa tiga-tiga. Ruba'a empat-empat. Dua. Nah, biasanya dua kali. Udhulu masna-masna. Masuklah kalian dua orang-dua orang. Nah. Atau thulatsa tiga orang-tiga orang. Nah, ruba atau empat orang, empat orang. Nah. Yang kedua. Jadi yang pertama termasuk ismul ladzi la yansarif karena dia sifat. Dan dilihat dari silapannya dia bentuk A, adil. Contohnya, masna, sulasa, dan ruba. Yang ketiga, yang kedua. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Dia sifat bersamaan dengan timbangan fi'il. Pola fi'il. Nah, dilihat dari sisi arti dia sifat. Dilihat dari sebentuk kata seperti fi'il. Maka dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Seperti ahsanu. Ahsanu. Yang lebih baik. Coba lihat. Dari sisi arti sifat atau bukan yang lebih baik? Sifat dia. Lebih baik. Dilihat dari sisi bentuk kata. Ahsanu. Ini seperti fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari kita contohkan kemarin aktubu ya. Contoh fi'il mudhari aktubu. Aktubu. Saya menulis. Jadi timbangan fi'il. Sama seperti ini. Ahsanu. Nah. Ahsanu. Nah, ini sifat. Dilihat jadi lebih baik. Lebih baik dia. Nah. Kalau ini apa? Saya menulis. Artinya ini dilihat dari segi apa? Arti seperti ini. Nah, dia bukan fi'il, tapi apa? Nah, sifat, yaitu isim. Tetapi bentuknya seperti apa? Bentuk apa di sisi? Maka dia termasuk melalui layak dan. Ahsanu. Seperti fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya. Nah, ahsanu seperti fi'il mudhari bentuknya. Tetapi ternyata dilihat dari sisi arti, ternyata sifat. Maka kalau seperti ini, dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Sifat bersamaan dengan apa? Sama seperti timbangan fi'il. Jadi sekali lagi diingat, tidak termasuk sebuah kata, termasuk ismul ladzi la yansharif, kecuali memiliki dua alasan. Alasan pertama dilihat kepada artinya. Alasan kedua dilihat dari sisi lafadznya. Nah, ya. Oleh karena itu ada al-wasu ma'a kaza. Al-masfu ma'a kaza. Nah. Contoh kedua. Akbaru. Apa arti akbaru? Allahu akbar. Apa akbaru? Lebih besar. Yang lebih besar. Sifat atau bukan? Sifat dilihat dari sisi arti. Dilihat dari sisi bentuk kata seperti apa? Seperti fi'il mudhari akbaru. Nah, ya. Ya. Bismillah. Isim tafdil semua ismul ladzi la yansharif. Nah. Contoh ketiga asgharu, yang lebih kecil. Yang paling kecil. Dia sifat bersama dengan waznil fi'li, sifat bersama dengan timbangan fi'il. Dilihat dari sisi arti dia sifat yang lebih kecil, dan dilihat dari sisi bentuk kata seperti timbangan fi'il mudhari af'alu. Nah. Sudah berapa macam termasuk ismul ladzi la yansharif? Sudah 5 macam. Yang ketiga, al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Sifat bersamaan dengan adanya tambahan alif dan nun di akhirnya. Dilihat dari sisi arti dia kata sifat. Dilihat dari sisi lafad. Lafad tersebut ada huruf tambahan alif dan nun di akhirnya. Maka dia ismul ladzi la yansharif. Contoh. Sakranu. Apa ini sakran? Yang mabuk. Sakranu. Dilihat dari sisi arti apa sih? Sifat. Yang mabuk. Dilihat dari sisi lafaz ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Ya, sakranu. Ada alif dan nunnya? Ada. Maka kata yang seperti ini termasuk ismul ladzi la yansharif. Contoh kedua, ghadbanu, yang marah. Ghadban. Sifat atau bukan yang marah? Sifat. Kemudian dilihat dari silafat, ada alif dan nun? Ada. Ada tambahan alif dan nun di akhir katanya. Maka yang seperti ini, kalau sifat bersamaan dengan tambahan alif dan nun, maka ismul ladzi la yansarif. Nah. Yang berikutnya, syab'anu. Apa ini syab'an? Yang kenyang. Yang kenyang. Ini sifat. Dilihat dari si arti. Dilihat dari sisi lafad, ada alif dan nun. Jadi kalau melewati kalimat seperti ini, enggak boleh tanwin. Harus sakranu, enggak boleh sakranun. Nam. Ya. Telah datang seorang yang mabuk. Berarti kita apa? Ja'a sakranu. Telah datang seorang laki-laki yang mabuk. Ja'a rajulun sakranu. Enggak boleh sakranun. Saya melihat seorang laki-laki yang mabuk. Ra'aitu rajulan sakrana. Iya. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang mabuk. Marartu birajulin sakrona sakroni. Sakrona. Karena tanda majrurnya apa? Na fathah. Nah. Begitu. Kali sulat dilayan syarif kan begitu ingat. Bahasanya sulat dilayan syarif. Marfu dengan doma. Mansub dengan fathah. Majrur juga dengan fathah. Jangan lupa itu intinya. Inti daripada pembahasan tanda-tanda i'rab. Nah. Sakran, ghadban, syab'an. Kalau yang haus apa? Atshan, atshan, ain, nam, ta, shin, alif dan nun. Atshan. Orang yang jengkel? Ja'lanu. Jim, ain, lam, alif, nun. Ja'lan. Jengkel. Nah. Ya. Ini kalau diartinya dilihat dari siati si sifat, dilihat dari silafat ada tambahan alif dan nun. Maka yang seperti ini termasuk ismul ladzi la yansarif. Ini yang sifat berapa? 3 macam. Ya. Yang sifat ada 3 macam. Sekarang barakallahu fikum pindah bukan sifat sekarang. Al-alam ma'al adl. Alam nama orang. Ini kembali sekarang. Al-alam nama orang. Ma'al adl. Apa adl tadi? Kata yang terambil dari kata yang lain. Iya. Dilihat dari sisi arti dia nama orang. Dilihat dari sisi lafad dia lafad yang terambil dari kalimat yang lain. Iya. Alwa al-alam ma'al adl. Contoh. Umaru. Umar. Umar nama orang? Nama orang dia. Al-alam. Dilihat dari sisi lafad. Dia pindahan dari kata lain. Umar itu kata para ulama dari kalimat amir. Ya. Amir. Orang yang memakmurkan. Nah, amir. Kemudian dirubah menjadi Umar. Berarti Umar ini perubahan dari Amir. Itu namanya adl. Naam. Hah? Bukan. Naam. Kalau yang memimpin pakai alif. Amir. Bukan Amir. Amir. Naam. Hah? Iya, perubahan. Ini tapi hurufnya tetap 3, ain, mim, ra. Dasar katanya sama. Ain, mim, ra. Ini. Kalau kita meriwayatkan hadis dari Umar Kita katakan apa? Dari apa? An. An Umaro atau An Umari Abah Hakim? An Umaro. Umaro majrur atau mansub atau marfu? An Umaro. Majrur. Apa tanda majrurnya? Kenapa dengan fathah? Iya. Hah? Kenapa tanda majrurnya fathah? Kok enggak kasrah? Nah, karena ismul ladzi la yansharif. Karena ismul ladzi la yansharif tanda majrurnya fathah. Itu dia intinya. Inti dari kita itu. Ketika majrur dia bukan dengan kasrah tetapi dengan fathah. Kalau ditanya, kenapa Umar termasuk ismul ladzi la yansharif? Belum habis pertanyaan. Satu lagi terakhir. Ini jawabannya. Karena dia nama orang alam darin bersama adil. Iya. Kenapa dia termasuk ismul ladzi la yansharif? Karena apa? Al-alam ma'al adil. Dia nama orang dilihat dari sebentuk kata dia adil. Kalau saya tanya, sakranu, kenapa termasuk ismul ladzi la yansharif? Karena al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun, karena dia sifat bersamaan dengan tambahan alif dan nun. Naam. Ghadbanu, kenapa termasuk ismul ladzi la yansharif? Karena apa? Al-wasfu ma'al maziyadatil alif wan nun, karena sifat dan ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Masajid, kenapa termasuk ismul ladzi la yansharif? Masajidu. Hah? Karena sighah muntahal jumu ala wazni mafa'il. Iya, gitu. Nah, ini penyebab, ini alasan-alasan kenapa termasuk ismul ladzi la yansharif. Nah, kemudian contoh kedua, al-alam mal adal selain Umar adalah Zufar. Zufar. Nah, Zufaru. Zufaru kata nam, ya nama. Nam. Ya. Zufar. Kemudian dilihat dari silafat dia adalah adal, pindahan dari kata yang lain. Apa kata yang lain itu? Zafir kata ulama. Zufar diambil kalimat zafir menjadi Zufar. Kemudian Zuhalu, Zuhal. Zuhal nama bintang ya. Nama bintang Zuhal. Ya, yang terkenal kita Umar saja. Umar. Jadi jangan salah baca hadis dari An Umara, jangan An Umari, ya. An Ibni Umara, begitu, bukan An Ibni Umari, ya, salah. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansharif. Yang kedua, al-alamu ma'a waznil fi'li. Al-alam yaitu nama orang bersamaan dengan timbangan fi'il. Contohnya Ahmadu, Ahmad. Jadi Ahmadu termasuk ismul ladzi la yansharif, Ahmad. Enggak boleh Ahmadun, salah itu nama Ahmadun itu. Ada Pak Ahmadun ya? Nah, ada di kota Pak Ahmadun. Banyak Pak Ahmadun. Salah dia. Termasuk kalimat yang salah secara ilmu nahu. Yang benar adalah Ahmadu, dibuang N-nya. Ahmadu. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansharif. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansharif? Karena dia al-alama waznil fi'li. Dia nama orang dan berada di atas timbangan fi'il. Naam. Kalau ke Arab dia paling heran itu orang Arab itu. Nah. Ahmadun. Naam. Taib. Ada Ahmadan? Enggak ada. Ada juga Ahmada. Ada Ahmadin? Enggak ada. Hanya Ahmadu dan Ahmada saja. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansarif, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Saya berpapasan dengan Ahmad, apa kita katakan? Marartu bi Ahmada. Saya berpapasan dengan Ahmad. Bi Ahmada marfu mansub majrur. Majrur, apa tanda majrurnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul ladzi la yansarif. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Al-alam ma'a waznil fi'li. Dia nama orang dan berada di atas timbangan fi'il. Yang berikutnya, contoh berikutnya, Yazid. Yazidu. Nah, enggak boleh Yazidun. Harus Yazidu ketika marfu. Ya, enggak boleh Yazidun, enggak boleh Yazidan, enggak boleh Yazidin. Yang boleh hanya apa? Yazidu, Yazid. Kenapa Yazid termasuk ismul ladzi la yansarif? Karena dia al-alam, nama. Nama orang bersamaan dengan timbangan fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Yazidu itu sefi'il mudhari. Zada Yazidu, bertambah artinya. Ya. Nah. Telah datang Yazid, apa bahasa Arabnya? Ja'a Yazidu. Saya melihat Yazid. Ra'aitu Yazida, bukan Yazidan. Saya berpapasan dengan Yazid. Marartu bi Yazida. Naam. Ya. Baik. Saya berpapasan dengan Hasan. Maratu bihasanin, bihasana atau bihasanun? Bihasanin. Hasan bukan ismul ladzi la yansarif. Iya. Bukan ismul ladzi la yansarif. Nah. Hasan bukan timbangan fi'il. Nama orang tapi bukan timbangan fi'il. Jadi bihasanin. Saya berpapasan dengan Khalid. Apa kita katakan? Marartu bi Khalidin. Khalid bukan ismul ladzi la yansarif. Maka tetap majrur ya. Saya berpapasan dengan Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Nah. Ya. Baik. Saya berpapasan dengan Ahnaf. Nah, marartu bi Ahnaf. Ahnafa. Kenapa? Karena dia ismul ladzi la yansarif. Ahnaf seperti apa? Nama orang dan seperti timbangan fi'il. Ahnaf. Nah. Lanjut. Ahsanu. Sama. Nama orang, ada nama orang namanya Ahsan. Nam. Ya. Sama. Yang keberikutnya. Al-alam ma'ziyadatil alifi wan nun. Ini dia, ketemu. Nama orang bersamaan dengan adanya tambahan alif dan nun. Sudah kita lewati kemarin. Contohnya, Utsmanu. Iya, Utsman. Ada tambahan alif dan nun? Utsman. Maka dia nama orang dan ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Maka termasuk ismul ladzi la yansarif. Sufyanu, Sulaimanu, Adnanu, Sofwanu, Imranu, Marwanu. Semua itu nama orang yang ada alif dan nunnya di akhirnya. Termasuk ismul ladzi la yansarif. Naam. Telah datang Sufyan. Apa kita katakan? Ja'a Sufyanu. Saya melihat Sufyan. Ra'aitu Sufyana. Saya berpapasan dengan Sufyan. Marartu bi Sufyana. Kana ismul ladzi la yansarif Sufyan. Naam. Alif dan nun. Yang keempat. Al-alamu ma ta'nif. Nama orang bersamaan ada tanda mu'annas pada nama orang itu. Baik nama laki atau nama perempuan. Maka termasuk ismul ladzi la yansharif. Nah. Contohnya Aisyatu. Fatimatu. Ini nama perempuan. Kemudian Mughiratu. Nama apa? Laki. Tapi ada tanda mu'annasnya. Apa tanda mu'annasnya? Ta. Tetap dia ismul ladzi la yansharif. Talhatu. Talhah. Naam. Syu'batu. Syu'bah. Naam. Ya. Urwatu. Urwah. Naam. Ini termasuk ismul ladzi la yansharif. Karena nama orang. Apa arti baqaratun? Sapi. Orang atau bukan? Bukan. Hewan dia. Nah. Ya, saya melihat seekor sapi. Apa kita katakan? Ra'aitu baqaratan. Iya. Saya berpapasan dengan seekor sapi. Ra'ait marartu bi baqaratin. Bukan orang nih. Sapi, sapi. Nah. Telah datang seekor sapi. Ja'at baqaratun. Nah. Nah, tetapi kalau ada nama orang dinamakan baqarah. Orang itu namanya baqarah. Nama. Kita katakan, oh telah datang si Baqarah itu. Apa kita katakan? Telah datang si Baqarah itu. Ja'a Baqaratu. Enggak boleh tanwin dia. Kenapa? Karena dia nama orang dan ada tanda muannasnya. Saya melihat si Baqarah itu. Apa kan? Ra'aitu Baqarata. Enggak boleh Baqaratan. Kenapa? Orang dia itu. Nah. Saya berpapasan dengan Baqarah. Maratu bi Baqarata. Jadi beda statusnya. Kenapa? Nama orang dan apa? Ada tanda muannas padanya. Hah? Kalau Asad enggak ada, aku terkait. Harus yang ada tanya sekarang. Nah. Saya melihat Zahra. Saya melihat Zahra. Apa bahasa Arabnya? Ra'aitu Zahratan atau Zahrata? Saya melihat Zahra. Ra'aitu Zahrata atau Zahratan? Bagus, asenta. Bagus. Nah, Zahra ini Ustaz maksudnya orang apa bunga? Nah, gitu. Kalau orang apa? Zahrota. Kalau bunga? Zahrotan. Gitu. Nah. Hai. Hai. Jadi kalau nama orang ada taknya, ada tanda muannasnya, maka termasuk ismul ladzi la yansharif. Walaupun seperti nama bunga, nama binatang, nama bunga. Tidak penting nama tapi ada ta' marbutohnya. Ya? Kalau nama ada ta' marbutohnya, ada tanda mu'annasnya, maka termasuk ismul ladzi la yansharif. Nah, barakallahu. Itu ya bedanya. Beda? Nah, bisa dibedakan? Yang kelima. Sekarang salafiyin kan banyak namanya Zahra. Nah, ya barakallahu. Yang kelima, al-alam ma'al ujmah. Nama bersamaan dengan bahasa ajam. Bahasa ajam, bahasa selain Arab. Ya. Dilihat dari sisi arti dia nama orang. Dilihat dari sisi bentuk kata, dia bukan bahasa Arab. tetapi nam bahasa ajam, maka dia termasuk ismul ladzi la yansarif. Misru contoh Ibrahimu. Kata para ulama, Ibrahim adalah bahasa ajam. Nah, karena bahasa Arab itu terkumpul pada suatu kata antara huruf idlak dan huruf ismat. Idlak huruf yang mudah diucapkan, idnam. Ismat huruf yang susah untuk diucapkan. Kata mereka, ahli nahu, Ibrahimu itu bahasa ajam. Walaupun ada di Quran, ya. Sudah kita terima. Karena buktinya Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam Al-Quran tidak mentanwinkan kalimat Ibrahim. Idh qala Ibrahimu li abihi azara. Enggak Ibrahim, berkata Ibrahim. Enggak berkata idh qala Ibrahimun. Dari Ibrahimu. Nah, ya begitu. Di Ishaq, Ya'qub. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba. Enggak ada Ishaqan wa Ya'quban. Enggak. Ishaqa wa Ya'quba. Enggak boleh kan? Kan ini berarti ismul ladzi la yansarif. Nah. Ya. Nah. Inna Ibrahima la awahun halim. Enggak Ibrahiman. Enggak ada inna Ibrahima. Patah satu. Berarti ismul ladzi la layan sari. Nah, tapi istilah menurut ahli nahu tadi kalimat ini ujmah. Nah, karena yang namanya Arab, bahasa Arab, kata mereka kata yang terkumpul padanya huruf idlak dan huruf ismat. Huruf idlak dan huruf ismat kembali kepada ilmu tajwid dan ilmu tajwid. Nah, yang kedua Ismailu Yusufu. Nah, ya, saya kemarin pernah mengatakan. Semua nama para nabi adalah ismul ladzi la yansarif kecuali lima saja. Yang pertama apa? Muhammadun, kemudian Lutun, kemudian Nuhun, kemudian Hudun, kemudian apa? Salihun. Nah, ya. Baik. Ini agak gampang. Nama para nabi ismul ladzi la yansarif kecuali tadi lima. Yang terakhir al-alamu ma'at-tarkibi mazji. Nama orang bersamaan dengan susunan mazji. Tarkib mazji itu satu kata dua kata dijadikan satu kata. Mazji campuran. Susunan dari dua kata menjadi satu kata. Naam. Namanya tarkib mazji. Al-alam nama. Nama ini bukan hanya nama orang ya, kadang nama tempat ya. Yang penting al-alam. Tarkib mazji, susunan yang dari dua kata menjadi satu kata. Contoh, ba'labaka. Di mana ba'labak? Ibu kota apa ba'labak? Hah? Gak ada sekarang nama ibu kota ba'labak. Gak ada. Nah, sekarang nama sebuah daerah di Syam, Ba'labak. Nah, nama sebuah daerah, Ba'labak. Ba'labak ini terasal dari dua kata. Ba'lun dan Bakun. Ba'lun patung, nama patung. Bak nama pemiliknya, daerah itu. Sekarang Ba'labak menjadi satu nama untuk daerah itu namanya Ba'labak. Nah. Ini terdiri dari dua kata. Ba'lun dan Bakun. Ba'lun artinya patung. Bak itu adalah nam. Barakallahu fikum pemiliknya. Kemudian Hadramaut. Pernah mendengar Hadramaut? Di mana itu? Di Yaman. Hadramaut. Hadramaut dua kata asalnya. Hadara dan maut. Tetapi dijadikan satu kata. kata, satu nama. Hadramaut, satu tempat di Hadramaut, Yaman. Naam. Ya. Saya pergi ke Hadramaut. Naam. Zahabtu ila Hadramauta. Gitu. Naam. Barakallahu fikum. Ini ismul ladzi la yansarif, selesai. Jadi banyak sekali. Ada berapa? 6, 9, 12. Itu semuanya termasuk ismul ladzi la yansarif. Kalau ingat contoh-contohnya, tanpa ingat perinciannya bisa. Nah. Hah? Iya, kalau di bahasa Arab kan begitu. Nah. Tapi dua kata itu ya. Nah. Wallahu ta'ala alam. Nah. Harusnya dilatih dulu, baru. Nah, nanti sore dilatih. Ada latihan. Dicoba-coba ya, latihannya sendiri di rumah. Sufla, kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Hamra, kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Ya, ada latihannya, tamrin. Nah, barakallahu fikum. Fadalu naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sallallahu alaihi wasallam.